tatap musuh di hadapmu. Jangan berikan kesempatan untuk melukaimu. Ini semua adalah perang yang harus kau lewati, apapun yang terjadi. Untuk terus berjuang, terus bersemangat, raihlah bulan, bintang, dan berjuta mimpi-mimpi kita, karena kita adalah Arema.